kini kau ragu akan cintaku untukmu. Semua yang terbaik untukmu, karena hanya dirimu cintaku. Kaulah yang bisa jadikan indah, karena kau wanita yang sempurna. Dan kau yang bisa tenangkan gundah hidupku. Yakinkan di hatimu, kau milikku dan aku hanya milikmu satu. Tatakan di hatimu, hanya kaulah cintaku sampai nafas berakhir. Setiap ku lihat matamu, kau pancarkan ketenangan hati. Ku bersyukur pada Tuhan, ku miliki dirimu di sini. Betapa aku sayang kamu, hanya kau yang ada dalam pikiranku.